Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 24 Jumadal Ula 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 19 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali bermajlis dalam sebuah majlis yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Majlis ilmu, majlis dzikir yang dibahas padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada yang tersisa dari kita yang menghadiri majelis-majelis seperti ini melainkan selalu mengoreksi dan meluruskan niat-niat kita dalam mengerjakan amalan saleh yang besar ini. Karena apabila amalan tersebut tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amalan ini akan tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Jalla wa ala. Maka yang hanya kita dapatkan hanyalah keletihan, membuang-buang waktu tanpa ada faedah yang bisa kita rasakan. Oleh karenanya, wajib dari masing-masing kita untuk meluruskan niat-niat kita dalam menghadiri majlis-majlis seperti ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar tentang sebuah kebaikan, mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa-apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan salah satu tariqah, salah satu cara agar kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya agar kita bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Namun salah satu cara yang termudah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi musallatu wassalam, adalah dengan mempelajari kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an, mempelajari faedah demi faedah yang telah diajarkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam sebuah karya beliau yang berjudul Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi, pada halaman yang kelima beliau mengatakan alaihi rahmatullah, inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi. Sesungguhnya keberkahan seseorang itu akan nampak apabila dia sering mempelajari kebaikan demi kebaikan. Apabila dia sering mempelajari ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka antara keberkahan hidup seorang muslim atau muslimah ketika dia hidup di dunia ini sangat berbanding lurus dengan talabatul ilm, menuntutnya dia terhadap ilmu-ilmu syar'i yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin banyak dia menuntut ilmu syar'i, maka semakin berkah kehidupannya. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Kemudian beliau lanjutkan, haitsu halla wa nushuhu likulli man ijtama'a bihi. Disebutkan sebabnya oleh beliau kenapa seorang yang rajin mempelajari ilmu syar'i, seorang yang rajin mempelajari kebaikan demi kebaikan yang terkandung di dalam Al-Qur'an wa sunnah, maka semakin berkah pula kehidupannya. Sebabnya adalah karena dengan amalan-amalan yang telah dia pelajari, ilmu-ilmu, kebaikan-kebaikan yang telah dia pelajari, dengan sebab itu dia bisa menasehati orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia bisa menasehati anaknya, dia bisa menasehati istrinya. Kalau istrinya yang mempelajari ilmu syar'i, dia bisa menasehati suaminya, kakaknya, orang tuanya, dan yang seterusnya. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan manfaat dari apa yang dia pelajari dari ilmu syar'i. Qala Allahu ta'ala ikhbaran 'anil masih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman seraya mengkhabarkan tentang keadaan Al-Masih Isa bin Maryam. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Al-Masih Isa bin Maryam, waja'alani mubarakan aynama kunt, dan ya Allah jadikanlah aku seorang yang senantiasa memiliki keberkahan dimanapun aku berada. Dan ini merupakan satu doa yang mustajabah, satu doa yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisinya Al-Masih Isa bin Maryam, maka beliau menjadi seorang yang berkah, bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Ai, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, mu'alliman lil khairi da'iyan ila Allah mudzakkiran bih. Maksudnya adalah ketika seorang Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dimanapun beliau berada, beliau akan mudah mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain, mendakwahkan al-Islam, mengajak orang lain untuk senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mudzakkiran bih, senantiasa mengingatkan, menasehati orang-orang yang di sekitar beliau untuk ayo taat kepada Allah, ayo beribadah, ayo beramal soleh, jalani ketaatan demi ketaatan, sabar dalam menjalaninya, dan yang seterusnya. Ini yang ada di sisi Isa bin Maryam alaihi rahmatullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, fahadha min barakatir rajul, maka sungguh keberkahan seseorang itu dilihat dari sisi ini, apakah dia bisa menjadi seorang yang mengingatkan orang lain untuk terus beramal saleh, mengingatkan orang lain untuk bisa berada di atas koridor-koridor kebaikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau bahkan orang tersebut ikut larut dalam kemaksiatan, ikut larut dalam kefasikan, ikut larut dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allahu Jalla wa'ala yang dilakukan oleh komunitas atau perkumpulan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa man khala min hadza faqad khala min al barakah, maka barang siapa yang tidak memiliki sifat seperti ini, dia tidak memiliki banyak ilmu, dia tidak memiliki banyak bahan untuk meluruskan orang-orang yang berada di sekitarnya, khala anil barakah, maka dia akan sulit mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati filahi ra'akumullah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah ini hakikatnya sejalan, semakna dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ahabban nasi ilallahi anfa'uhum linnas, bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia di sekitarnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Dan barang siapa di antara kalian yang bisa mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka berikanlah manfaat kepada saudaranya tersebut. Ikhwati fillah yarhamukumullah, dari apa yang ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita, kita harus banyak-banyak berbekal dengan ilmu syar'i. Bagaimana mungkin kita bisa meluruskan kesalahan yang ada di sekitar kita? Anak-anak kita melakukan dosa, kemaksiatan, kita enggak tahu kalau itu adalah dosa dan kemaksiatan. Maka sulit kita menjadi orang yang berkah dalam kehidupannya. Istri-istri kita mengerjakan satu hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak tahu itu adalah satu kemurkaan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berkah dalam kehidupan kita, perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini adalah hasungan yang sangat-sangat besar dari Allahu Jalla wa'ala, dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, agar kita senantiasa melakukan ta'limun lil khair, mempelajari kebaikan demi kebaikan, yang dikenal di sisi kita dengan nama talabatul ilm. Ayo banyak-banyak gali apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana cahaya, mana kegelapan, mana tauhid, mana syirik, mana dosa, mana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang berkah dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju syurganya jalla jalaluh. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu la yu'dhi jarahu. Bab yang berkaitan dengan penjelasan tidak bolehnya seseorang mengganggu saudaranya. Telah kita nukilkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau menyaksikan ada beberapa orang sahabat yang menyampaikan serta melaporkan keadaan dua orang wanita. Yang pertama, fulanatan taqumul laili wa tasumun nahar. Si fulanah adalah seorang wanita muslimah yang taqumul laila, mengerjakan salat-salat malam, wa tasumun nahar, pada siang harinya dia berpuasa, wa taf'alu wa taf'al, banyak dia kerjakan amalan saleh, wa tasaddaq, juga dia bersedekah. Akan tetapi kekurangan yang ada pada wanita yang pertama, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, ternyata dia berani bermudah-mudahan untuk mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisan dia yang tajam, digibahi, dinamimah, adu domba dan yang seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghukumi wanita tersebut, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tadi, hiya min ahli nar, sungguh dia masuk ke dalam neraka Allah, masuk ke dalam deretan penduduk neraka, wal iyadz billah. Kemudian wanita yang kedua disebutkan oleh para sahabat, wa fulanatun tusalli al-maktubata wa tasaddaq bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Ada lagi si fulanah ya Rasulullah, dia hanya mengerjakan salat-salat wajib dan terkadang dia hanya bersedekah tapi dengan sesuatu yang sangat sedikit, bahkan mungkin sedekah tersebut diremehkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya atau diremehkan oleh orang-orang yang menerima sedekah dia. Akan tetapi kelebihannya, wala tu'dhi ahadan, wanita tadi tidak pernah mengganggu seorang pun, tetangganya selamat dari lisannya, tetangganya tidak pernah diganggu dengan menggunakan tangannya dan yang seterusnya, selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya min ahlil jannah, wanita tersebut walaupun ada padanya kekurangan-kekurangan dalam tanda kutip yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat malamnya jarang, puasa sunnahnya mungkin tidak pernah, tidak kuat karena dia mengerjakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri, dengan kekurangan-kekurangan dalam tanda kutip tersebut, ada kelebihan yang ada pada wanita tadi, yaitu tidak pernah mengganggu tetangga-tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa wanita tadi adalah bahagian dari penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan pembahasan dan penjelasan secara singkat dan global berkaitan dengan hadis ini pada pertemuan yang terakhir. Yang bisa kita ambil min babit tadzkir, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghukumi seorang wanita yang biasa mengganggu tetangganya bilisaniha, hanya dengan lisannya, dengan hukum bahwa dia masuk ke dalam an-nar. Terlebih lagi seorang wanita muslimah mukminah akan tetapi mudah mengganggu tetangganya lebih dengan lisannya. Tidak hanya dengan lisannya dia ganggu tetangganya, tapi juga dengan perbuatan-perbuatannya, juga dengan tangannya, juga dengan perbuatan dan yang ada pada dirinya. Maka wal'iyadzubillah, ini merupakan bentuk terhib, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai seorang biasa untuk mengganggu tetangga-tetangganya terlebih menggunakan lisan atau lebih dari lisan tersebut, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-121 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga, man la ya'manu jarahu, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu, dari kejahatan-kejahatan dia. Tetangganya selalu was-was, tetangganya selalu khawatir apabila harus akan melakukan sebuah safar, apabila harus akan melakukan sebuah perjalanan. Khawatir, nanti rumah saya dimalingi oleh tetangga saya sendiri, nanti harta saya ada yang hilang, nanti khawatir, dia tidak merasa aman. Menunjukkan apa? Jeleknya akhlak, jahatnya perilaku yang ada pada tetangga tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk tetangga tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, ketika ada dari kalangan tetangga-tetangganya yang tidak merasa aman, merasa tertekan, selalu khawatir apabila berada di samping tetangganya tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhari alaihi rahmatullah, ketika beliau mensyarah dan menjelaskan hadis ini, fi hadzal hadithi al-mujiz wa'idun syadidun lima la yahsunu ila jarihi. Dalam hadis yang ringkas ini terdapat wa'idun syadid, terdapat ancaman yang sangat keras yang ditujukan untuk siapa? Liman la yuhsin ila jarihi, kepada pihak-pihak, kepada orang-orang yang tidak bisa berbuat baik kepada tetangganya. Tetangganya selalu tertekan, tetangganya selalu terzalimi, tetangganya selalu terganggu, baik dengan suara-suara yang bising, ataukah dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan caci makiannya, atau dengan apapun bentuknya. Tetangganya merasa tidak nyaman dan tidak aman. Maka ini wa'id asyadid, ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Wal'iyadzubillah. Bal yu'zihi bishururihi lati la yajuzu li ahadin ayatlaqaha ila jarihi walau kana kafiran. Bahkan tetangga yang jelek perangainya tadi, tetangga yang jelek sifatnya tadi, menjadi seorang yang selalu mengganggu dengan kedzaliman-kedzaliman dia, dengan kejahatan-kejahatan dia, mengganggu siapa? Tetangganya. Bahkan kata Syekhuna alaihi rahmatullah, sepantasnya gangguan-gangguan tersebut tidak boleh dia berikan walaupun tetangganya tersebut adalah seorang yang kafir. Tetangga yang kafir enggak boleh diganggu, ditekan, dijelek-jelekkan, dizalimi, digibahi, diadu domba dan yang seterusnya, haram. Dia punya hak sebagai seorang tetangga. Telah kita lewati pembahasannya, bagaimana apabila tetangga kita seorang muslim, terlebih bagian dari kerabat kita, dia punya 3 hak yang harus kita penuhi. Hak dia sebagai seorang tetangga yang pertama, hak dia sebagai seorang muslim yang kedua, dan yang ketiga, hak dia sebagai seorang kerabat. Maka bagaimana apabila dia bukan muslim, bukan pula kerabat, kafir, non muslim, tetap dia memiliki sebuah hak yang namanya haqqul jiran, hak seorang tetangga. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertetangga dengan tetangga beliau yang beragama Yahud, yang insyaallah taala akan datang pembahasannya tersendiri dari bab yang akan dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Selamat orang Yahudi, tidak diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sejarah kehidupan dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi tersebut yang mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, selalu disakiti, selalu diludahi, wal'iyadzubillah. Jalan setapak beliau diberikan duri-duri, gangguan-gangguan agar Nabi SAW jalannya terhenti dan yang seterusnya. Akan tetapi Rasul SAW bukan sesosok manusia yang menjadikan kejelekan orang lain sebagai bahan. Dia jahat kepada saya akan jahat kepada dia. Tidak demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam akan membalas kejahatan-kejahatan orang lain, kezaliman-kezaliman orang lain dengan doa yang saleh, dengan doa yang baik, dengan al-hasanat. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana mungkin kita bisa menjadikan tetangga-tetangga kita sebagai objek dari kejahatan-kejahatan kita? Jadi korban terus. La yadkhulul jannah, hati-hati, ancamannya keras. Enggak main-main Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam membahas kehidupan bertetangga. Walaupun dia kafir, tetap dia memiliki hakul jiran, harus dimuliakan. Tidak boleh ada gangguan-gangguan yang sampai ke rumahnya, yang sampai ke keluarganya. Enggak boleh dihinakan harga dirinya, keluarganya enggak boleh diintip dan yang seterusnya. Harus dijaga kehormatannya. Karena dia punya hak di dalam al-Islam. Wal bawa'iq, kata beliau, jam'u ba'iqatin wa hiya syurur wal adza. Maksud dari bawa'iq dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan dan kejahatan-kejahatan yang dimiliki oleh seseorang terus diberikan gangguan tersebut kepada tetangganya. Fa idza kana jaruka la ya'manu min adzaka, apabila ada tetanggamu yang tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dirimu, faqad waqa'ta fi hadzal mahdzur, sungguh engkau telah masuk ke dalam hadis ini. Hati-hati. Ada tetangga kita yang merasa aman, segera sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam ahlun nar wal iyadz billah. Kalau ada pihak-pihak dari orang di kanan dan kiri kita, di tempat-tempat tinggal kita, merasa terzalimi, merasa terganggu, dan yang seterusnya, sampaikan uzur. Minta kehalalannya. Kalau pernah kita gibahi, sampaikan permohonan maaf. Jangan jadikan ini sebagai sekat antara kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala wal'iyadz billah. Wastahqaqta hadzal wa'id al-muwaddah fi mantiqil hadis. Dan sungguh engkau telah berhak untuk mendapatkan ancaman keras ini yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau alaihi rahmatullah, wa idza kana jaruka aminan min adzaka la yata'adza minka wa la yakhafa minka fa abshir bi ajril ihsan wa kafful adza min Allahi azza wa jal. Akan tetapi apabila walhamdulillah tetanggamu merasa aman, tentram, nyaman dia tinggal di dekatmu. Bahkan mungkin keluar dari lisan dia, pengakuan dia, saya lebih nyaman bertetangga dengan seorang Wahhabi dalam tanda kutip dibandingkan dengan seorang aswaja. Mungkin keluar. Dan yang demikian menunjukkan kita telah berperangai dengan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga. Mereka merasa aman, mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman. Walhamdulillah. Kalau demikian keadaannya, wa idza kana jaruka aminan min adzaka la yata'adza mink. Dia tidak merasa terganggu dengan hadirnya engkau di kanan kiri rumahnya. Wa la yakhafu mink. Dia tidak khawatir, dia tidak takut ketika dia harus pergi jauh, ketika dia harus melakukan safar, ketika dia harus melakukan perjalanan, dia tidak khawatir rumahnya akan dijebol, rumahnya akan dimalingi dan yang seterusnya. Dia merasa aman, bahkan rumahnya merasa lebih aman apabila tetangganya berada di sampingnya. Maka kata beliau, fa abshir bi ajril ihsan, maka artinya engkau telah berbuat baik kepada tetangga tersebut, bergembiralah dengan pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa kafful adza minallah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya dengan memasukkan dia ke dalam annar. Allahu jalla wa ala, ikhwati fillah ya rakumullah, maha adil. Ketika ada seorang tetangga yang menzalimi, mengganggu, maka haknya di neraka. Min ahlin nar la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Akan tetapi ketika memang benar-benar seorang tersebut muslim tadi, muslimah tadi, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hak-hak bertetangga, dia berbuat ihsan, dia berikan kebaikan demi kebaikan, kenyamanan demi kenyamanan, ketentraman demi ketentraman untuk tetangganya, tidak ada gangguan, la saut, tidak suara, tidak pula lisan, enggak ada suara-suara bising yang mengakibatkan tetangganya terganggu, enggak ada lisan-lisan dia menggibahi, menggunjing, menjelek-jelekkan tetangganya, dan tidak ada jenis-jenis kejelekan yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain, kezaliman-kezaliman yang lain. Artinya dia telah melakukan apa yang dituntut dalam syariat Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan memasukkan dia dengan mudah ke dalam syurga Allah jalla wa ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang meremehkan pemberian atau hadiah dari tetangganya, walaupun hadiah tersebut, walaupun pemberian tersebut hanyalah firsanusyatin, hanyalah kuku kambing. Firsan di dalam bahasa Arab maknanya adalah azmun qalilul laham, bahagian tulang dari seekor kambing yang dagingnya sangat sedikit. Dijelaskan oleh para ahli lughah, firsan ini adalah satu bahagian tubuh dari seekor kambing yang biasa digunakan untuk menggali tanah. Bahagian bawahnya, tanah yang dia pijak, itu digali. Apakah itu unta ataukah kambing? Karena penyebutan syah di dalam bab ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dijelaskan oleh para ulama syurahul hadis, syah di sini maksudnya bukan hanya kambing tapi hewan-hewan yang lainnya yang memang mereka biasanya menggali tanah dengan kaki-kaki mereka, betis-betis mereka, dan bahagian kaki atau betis tersebut atau tadi yang kita terjemahkan dengan kuku, bahagian yang sangat sedikit dagingnya, artinya hanya sekedar dimasak, diberikan seakan-akan tetangganya hanya memberikan tulang kepada tetangganya. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan kita, la tahqiranna, jangan sekali-kali kita remehkan pemberian dari orang lain. Hadiah dari orang lain jangan sekali-kali kita remehkan. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an jaddatihi annaha qalat, seorang sahabiyah menyampaikan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiyah pernah mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepadaku, ya nisa al-mu'minat, wahai nisa al-mu'minat, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraqin. Wahai nisa al-mu'minat, janganlah kalian meremehkan wanita-wanita yang lain, istri-istri dari tetangga-tetangga kalian yang memberikan hadiahnya, yang memberikan pemberiannya kepada tetangga-tetangganya. Walau qura'u syatin muharraq, walaupun yang diberikan, walaupun yang dimasak tersebut hanyalah betis dari seekor kambing. Yang dimasaknya bukan di kuah lagi, muharraq, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dibakar. Kalau di kuah mungkin kuahnya masih bisa dimanfaatkan, tapi ini muharraq, dibakar. Apa yang mau dimanfaatkan? Tapi ini berupa hadiah, pemberian dari seorang tetangga yang memang mampunya dia itu. La tahqirat, tidak boleh kita remehkan sama sekali. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis yang ringkas ini ada beberapa faedah yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil ummahat al-mu'minin atau nisa al-muslimat dengan nisa al-mu'minat, wahai para wanita dari kalangan mu'minat, para wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini ditujukan, dan hadis ini secara khusus ditujukan kepada para wanita yang memang mereka dikenal sebagai orang-orang yang sibuk memasak di rumah-rumah mereka, menyiapkan hidangan untuk suaminya, anak-anaknya, dan yang seterusnya. Maka ini memang ditujukan kepada ahlul bait yang berada di rumah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita pelajari bagaimana salah satu sifat dari wanita mu'minah adalah tidak mengganggu tetangganya. Salah satu sifat dari wanita mu'minah adalah gemar memberikan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian kepada orang-orang di kanan dan kirinya. Ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita dari kalangan mu'minat, la tahqiranna imra'atun minkunna, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan li jaratiha, pemberian-pemberian, hadiah-hadiah yang datang dari tetangganya. Ini sebuah nasihat yang diberikan kepada para mukminat, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya al-mu'minat, al-muslimat secara umum adalah makhluk yang naqisatu aqlin wa dinin. Agamanya kurang, akalnya pun kurang. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencintai mereka, menyayangi mereka selaku umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan membiarkan nisa al-mu'minat, nisa al-muslimat berbuat sesukanya dengan naqisatu aqlin wa dinin yang ada di sisi mereka, kekurangan-kekurangan akal dan kekurangan-kekurangan agama yang ada di sisi mereka, kemudian tidak diberikan arahan tidak diberikan koridor nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Diarahkan mereka, ya nisa al-mu'minat, wahai kaum wanita dari kalangan mu'minat, dalam keadaan Nabi SAW tahu bahwa kalian adalah naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya, kurang agamanya. Jadi kalau meremehkan seorang itu wajar. Kalau mau menggunjing seseorang itu mudah, karena mereka kurang agamanya, akalnya pun kurang. Tapi kekurangan-kekurangan tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi SAW yang bisa mengakibatkan mereka masuk ke dalam an-nar wal-iyadzubillah, tapi diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa berada di dalam koridor syariat, agar mereka bisa melakukan apa yang dinasehatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi bukan dianggap wajar kesalahan-kesalahan wanita itu. Enggak bisa dianggap wajar. Karena mereka juga seorang amatullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki beban taklifiyah, memiliki beban-beban syariat, mereka bisa melakukan dosa. Oleh karenanya al-muslimat wal mu'minat tidak pantas untuk berlindung, bertameng di balik hadis Nabi alaihi salatu wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Kami kan makhluk yang lemah, kami makhluk yang akalnya kurang, kami makhluk yang agamanya kurang. Berikanlah uzur pada kami kalau kami melakukan kesalahan dan yang seterusnya. Ini keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayat-ayat Allah jalla wa ala semuanya menjelaskan bahwasanya apabila seorang wanita muslimah melakukan amalan soleh, mereka pun berhak mendapatkan ajr pahala sama seperti apa yang dilakukan oleh rijal al-mu'mini. Sehingga tidak bisa berlindung di balik kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada mereka, ya nisa al-mu'minat, wahai kaum wanita dari kalangan mukminat, la tahkiranna imra'atun minkunna lijaratiha, jangan sekali-kali seorang dari kalian meremehkan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya dari tetangga dia. Walau qura'u syatin muharrakin, walaupun yang diberikan tadi hanyalah sebetis kambing yang dibakar, ada dagingnya tapi sedikit, bagian kaki bukan bagian paha. Kalau bagian paha adalah bagian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika beliau melakukan amalan al-udhiyah, beliau memesan kepada seorang yang mengurusi dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambingnya beliau alaihi salatu wasallam, sisakan paha kanan untukku. Bagian paha yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagian kaki ada dagingnya, tapi qalilul lahm, seperti yang dijelaskan oleh para ahlul lughah, sedikit bagian dagingnya. Tapi mau dimanakan? Mau dibagaimanakan dalam keadaan tetangga tersebut yang dia mampu hanyalah melakukan hal itu, hanyalah memberikan hadiah itu, hanyalah memberikan pemberian tadi. Enggak mampu dia memberikan paha kambing kepada engkau, wahai saudaraku. Enggak mampu dia memberikan satu ekor kambing kepada rumah tanggamu. Yang dia mampu hanya memberikan satu betis kambing yang penuh dengan tulang. Tapi yang harus dilihat adalah niyatun salihah, niat yang baik yang keluar dari tetangga tadi. Hadis yang berikutnya, ya insyaallah taala kita akan bahas dua hadis ini dengan ucapan para ulama. Di antaranya adalah Imamul Aini alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Qari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya nisa al-muslimat, ya nisa al-muslimat, dua kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya lafaz-lafaz yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam dan terulang itu menunjukkan bahwa poin perihal ilmu yang akan disampaikan setelah kalimat yang terulang itu perkara yang besar, ilmu yang sangat bermanfaat yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya nisa al-muslimat, ya nisa al-muslimat, wahai kaum wanita dari kalangan muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali dari kalian meremehkan tetangganya yang memberikan sebuah hadiah, walau firsanu syatin, walaupun yang diberikan hanya bahagian kuku dari seekor kambing. hanya bahagian kuku dari seekor domba. Dia enggak bermaksud melecehkan tetangganya, karena yang dia mampu adalah itu. Al-Imamul Aini alaihi rahmatullah menjelaskan hadis yang kita bawakan ini. Kata Al-Imamul Aini alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Qari, wal maqsudu annaha tuhdi bihasabil mawjud indaha. Yang dimaksudkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang wanita memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada tetangganya, bihasabil mawjudi indaha, sesuai dengan apa yang ada di sisinya. Kalau dia punya paha kambing akan diberikan paha kambing. Kalau dia punya paha domba akan diberikan paha domba. Kalau dia punya hati kambing akan dia berikan. Tapi yang dia punya hanya satu betis, hanya beberapa kuku kambing, domba dan yang seterusnya, bahagian-bahagian yang tidak mungkin seorang tidak semangat untuk memakannya. Tapi dia masih ingin memberikan ihsan, memberikan hadiah kepada tetangganya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis yang ringkas ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang itu tidak diperkenankan untuk meremehkan pemberian tetangganya. Faedah yang berikutnya, seorang yang ingin memberikan sesuatu kepada tetangganya enggak perlu melihat nilai. Pantas enggak ya untuk saya berikan kepada tetangga saya? Jangan-jangan nanti saya dikira meremehkan. Jangan-jangan. Ini waswasah dari syaitan. Padahal yang kita lakukan bukan meremehkan dia. Yang kita lakukan bahagian dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wajangan dari beliau alaihi salatu wassalam, untuk kita memuliakan tetangga kita, berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita. Tapi kita mampunya hanya itu. Jangan sampai kita terhalangi dalam melakukan amalan soleh disebabkan waswasah, hamazat dari syaitan, wal'iyadzubillah. Maka kata Imam Al-Aini alaihi rahmatullah, Imam Badruddin Al-Aini alaihi rahmatullah, maksudnya apabila seorang wanita tadi memberikan hadiah kepada tetangganya sesuai dengan apa yang dimilikinya di rumah, wala tustahqar liqillatihi, dan tidak boleh diremehkan karena terlalu sedikit atau dianggap mungkin terlalu hina. Apa ini orang ngasih kaki kambing, ngasih kaki domba, apa yang bisa dimanfaatkan? Jangan diremehkan. Li'annal jauda bihasabil mawjud. Perhatikan kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini alaihi rahmatullah. Li'annal jauda bihasabil mawjud. Kedermawanan seseorang, pemberian-pemberian seseorang kepada orang lain, terlebih tetangganya, itu bihasabil mawjud, sesuai dengan apa yang dia miliki. Enggak boleh terlalu bertakalluf. Yang dia mampu hanya memberikan sebetis kambing, sebetis dari bahagian betis-betis kambing. Itu yang dia mampu. Enggak perlu dia usaha, saya harus cari dulu ke pasar, saya harus cari daging kambing dulu 2 kilo, 3 kilo, saya akan berikan sesuatu yang terbaik. Padahal dia enggak mampu, sampai mungkin dia harus berhutang kepada orang tuanya, kepada siapapun yang ingin dia hutangi, untuk memberikan sesuatu yang istimewa dalam tanda kutip kepada tetangganya. Enggak perlu. Li'annal jauda bihasabil mawjud. Kedermawanan itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Jangan terlalu berlebihan. Karena yang kita ingin berikan ini hadiah. Dan sebuah hadiah yang kita berikan itu bahagian dari amalan soleh. Dan kalau kita mengerjakan sebuah amalan soleh, harus diiringi dengan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita bertakalluf, berusaha untuk memberikan yang paling baik, yang memberikan yang paling istimewa untuk tetangga kita, apa yang kita harapkan? Pujian. Wal'iyadzubillah. Sudah capek-capek ngutang, masak dengan sikap yang terlalu berlebih-lebihan, diberikan kepada tetangga kita sesuatu yang istimewa, 2 kilo daging kambing, 3 kilo dan yang seterusnya diberikan, dan yang kita harapkan mudah-mudahan saya mendapatkan pujian. La ilaha illallah, haba'an manthura. Seakan-akan apa yang dia persembahkan tadi seperti debu yang berterbangan, gak ada faedahnya. Kenapa? Gak ikhlas. Yang dia bayangkan apa? Tetangga saya akan memuji saya. Yang dia bayangkan apa? Tetangga saya akan memberikan hal yang serupa atau bahkan lebih dari itu. Yang dia harapkan adalah imbalan, bukan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaannya jauh lebih mending. Apa yang disabdakan oleh, apa yang diarahkan oleh Nabi SAW dalam dua hadis ini. Mendingan seseorang memberikan sesuatu ala kadarnya, akan tetapi memang itulah yang dia mampu tanpa harus takalluf. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wal wujudu khairun minal adam. Dan sesuatu yang ada, pemberian yang ada, hadiah yang kita berikan, itu jauh lebih baik daripada al-adam, daripada kita enggak memberikan apa-apa. Selama kita bertetangga enggak pernah kita berikan hadiah sedikit pun. Selama kita bertetangga enggak pernah kita berikan bingkisan sedikit pun. Jauh lebih mending kita memberikan tapi ala kadarnya. Ini cuma sebetis kambing, ini cuma kuku-kuku kambing, ini yang saya mampu. Itu jauh lebih baik daripada enggak sama sekali. Al-wujud khairun minal adam. Lebih baik daripada tidak pernah memberikan sama sekali. Nah, yang berkaitan dengan adam ini, ikhwati fillah yarakumullah, erat kaitannya dengan waswasah tadi dari syaitan. Seakan-akan syaitan yang membisikkan, jangan, nanti tetanggamu merasa terhina. Ya kalau dimakan, kalau tidak dimakan, diberikan ke kucingnya, diberikan ke ayamnya, urusan dia. Kita enggak mentargetkan masakan kita ini harus sangat enak sehingga harus dimakan oleh seluruh orang yang berada di rumahnya. Enggak harus. Siapa yang mengharuskan demikian? Yang penting kita sudah memberikan apa yang ada atau apa yang terjadi setelah itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita inginkan adalah ajr, pahala dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata beliau, hadza zahirul kalam. Inilah yang kita fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Wa yuhtamal ay yakuna an-nahya waqi'an lil muhda ilaiha. Dan bisa juga kemungkinan yang berikutnya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kepada orang yang menerima hadiah tersebut. Jadi ada dua sisi. Larangan bagi kita yang akan memberikan, jangan terlalu meremehkan apa yang kita berikan. Jangan terlalu terbisikkan dengan waswas syaitan agar kita memberikan sesuatu yang harus premium, harus terbaik, harus VIP dan yang seterusnya. Jangan. Ini kita dilarang. Jangan kita meremehkan. Sisi yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, tetangga yang menerima hadiah kita pun dapat larangan ini. Kalau sudah dapat sesuatu yang ala kadarnya, ya jangan meremehkan. Wa annaha la tahtaqir ma yuhda ilaiha walau kana haqiran. Tetangga tadi yang mendapatkan hadiah ala kadarnya, pemberian ala kadarnya, masakan ala kadarnya, enggak boleh dia untuk meremehkan pemberian-pemberian tersebut, walau kana haqiran, walaupun memang sesuatu yang sangat-sangat minim. Mungkin enggak biasa dia untuk makan itu, tapi terima, harus diterima. Seorang misalkan anti makan ceker ayam. Gak pernah dia dalam kehidupan berumah tangga bersama istrinya, anak-anaknya menyantap ceker ayam. Ternyata ada tetangganya yang bisa membeli ceker, dimasak sop, diberikan kepada dia. Baru dia melihat ceker sudah menunjukkan mimik wajah yang menjijikkan. La haram, la tahtakiranna. Jangan sampai kita meremehkan pemberian hadiah dari tetangga-tetangga kita. Walaupun kita melihat itu adalah sebuah makanan yang mungkin tidak pernah kita santap, terima. Itu bahagian dari ihsan. Tidak kita jadikan hati tetangga kita itu rapuh, tidak kita jadikan hati tetangga kita tersakiti, terima. Walaupun nanti di rumah mungkin kita bungkus ulang, kita berikan kepada orang yang mungkin biasa makan ceker, atau mungkin kita santap untuk mendapatkan keutamaan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak contohnya dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Intinya apa? Intinya syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan agar apa yang ada di kehidupan rumah tangga seorang muslim muslimah kepada tetangganya itu senantiasa baik, tidak terganggu, tidak ada yang namanya al-idza, tidak ada yang namanya gangguan-gangguan, kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan, enggak ada. Walaupun perkara yang remeh sekalipun dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan hadiah tapi ala kadarnya, terima. Jangan diremehkan. Itu bahagian dari amalan soleh yang dia kerjakan, bahagian dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada tetangganya. Waqal, begitu pula Imam Al-Aini alaihi rahmatullah mengatakan, fihi tahridun 'alal khairi ila ahadin walau kana bi syai'in haqir. Di dalam dua hadis ini terdapat sebuah faedah tahrid alal khair, agar kita senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, memberikan hadiah demi hadiah kepada siapapun. Kepada siapapun dari kalangan tetangganya, enggak dibeda-bedakan. Tetangga saya muslim, tetangga saya non-muslim, tetangga saya salafi, tetangga saya sufi, tablighi, enggak dibeda-bedakan. Kalau memang menjadi tetangganya, diberikan hal tersebut tanpa harus dia remehkan. Walau bisyai'in hakir, walaupun dia pandang itu adalah satu hal yang hina, satu hal yang biasa-biasa saja. Ikhwati fillah yarhamakumullah, yang harus kita camkan, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempersyaratkan ketika seorang memberikan hadiah kepada orang lain, ketika seorang tetangga ingin berbuat ihsan kepada tetangga yang lain, harus dalam bentuk yang terbaik, yang paling mahal, yang paling istimewa. Enggak ada. Apakah kita tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha." Ini menunjukkan kepada kita erat kaitannya dengan hadis yang kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan." Kalau engkau memasak daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Bukan perbanyak isinya, bukan perbanyak dagingnya, kuahnya diperbanyak. Kalau dagingnya mungkin mahal, kita masak untuk di rumah mungkin hanya setengah kilo, seperempat kilo. Kalau kita bagikan kepada tetangga kanan kiri, mungkin harus masak 1-2 kilo. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Akthir ma'aha." Kalau kita menelaah lebih dalam hadis beliau alaihi salatu wasallam ini, menunjukkan kepada kita yang diperbanyak kuahnya. Artinya apa? Kita berikan ala kadarnya. Yang kita mampu hanya memberikan kuah kepada tetangga si fulan, kepada tetangga si A, si B. Jangan, masa dia mau nerima kuah daging yang saya masak? Jangan terpengaruh sekali lagi dengan waswasah dari syaitan. Amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taslam, kita akan selamat biidznillah taala. Karena yang kita cari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pujian manusia. Ini yang harus kita camkan. Kita berikan satu hal yang ala kadarnya. Yang kita harapkan adalah, walhamdulillah nasihat Nabi sudah saya kerjakan semampu saya. Walhamdulillah wejangan beliau alaihi salatu wasallam sudah saya amalkan semampu saya. Itu yang diharapkan dalam syariat. Bukan ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik, pujian demi pujian. Oh, masya Allah si fulan kalau memberikan sekian, si fulan, si Allah. Pujian yang kita harapkan apa? Naam, nasihat Nabi yang kita kerjakan. Tapi wal'iyadzubillah, ar-riya, bahagian dari syirkul asghar. Bagaimana amalan kita mau diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ada unsur pujian-pujiannya, ada unsur harapan-harapan imbalannya. Walaupun kita berdalih, hal jazaul ihsan illal ihsan, saya sudah memberikan ihsan, saya sudah memberikan hadiah kepada tetangga saya berupa bingkisan, oleh-oleh ketika saya safar. Dalam hati kecilnya, ketika tetangga saya juga melakukan safar, harusnya saya mendapat oleh-oleh nanti. Kalau itu yang diharapkan, siap-siap kekecewaan yang ada pada dirinya. Ternyata tetangganya sibuk safar, tapi perjalanan, tapi lupa untuk memberikan oleh-oleh dan yang seterusnya. Akhirnya apa? Kecewa dia. Allah, kalau tahu saya enggak akan berikan hadiah kepada tetangga saya. Ini keliru ikhwati fillah yarhamakumullah. Mau kita dibalas kebaikannya, mau tidak dibalas, berikan yang terbaik. Berikan semampu kita. Yang terbaik bagi diri kita, itu yang kita mampu. Jangan kita pandang remeh. Yang terbaik bagi kita harus sesuai dengan terbaik dengan si fulan. Yang gajinya mungkin puluhan juta setiap bulan, ratusan juta setiap bulan. Lah kita ini mungkin cuma ratusan ribu setiap bulan. Semampu kita, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang kita makan di rumah, berikan. Jangan sampai dengan waswasah syaitan terpengaruh kita, akhirnya kita tidak mau menjadikan wejangan Nabi, nasihat beliau alaihi salatu wassalam, sebagai satu hal yang kita amalkan. Terpengaruh dengan bisikan-bisikan asyayatin wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bab yang berikutnya yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala, adalah bab yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu syikayatil jar, bab yang berkaitan dengan keluhan-keluhan dari seorang tetangga. Jadi nanti akan diceritakan bagaimana seorang tetangga pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat kezaliman, gangguan yang diberikan oleh tetangganya terus. Maka singkat cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan dia, tetangga yang terzalimi tadi, untuk mengeluarkan semua barang-barangnya. Dan ini mungkin pernah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu ekstrim. Kenapa Nabi memerintahkan hal tersebut? Ini yang akan kita pelajari nanti. Kaidah yang diberikan oleh para ulama, khususnya ulama salaf, anna al-ghildata fi mawdi'iha hikmatun. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan tetangga yang terzalimi tersebut, keluarkan semua barang-barangmu ke tengah jalan. Kasurmu, kulkasmu, semuanya dikeluarkan. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Barang-barang yang ada di rumah tetangga yang terzalimi, mazlum tersebut, diperintahkan oleh Nabi dikeluarkan ke tengah jalan. Sehingga ketika ada satu orang yang melewati dia, "Loh, kenapa kamu keluarkan barang-barangmu dari rumahmu? Tetangga saya mengganggu saya." La'anatullah alaih, semoga Allah melaknat tetanggamu. Orang yang kedua demikian, "Loh, kenapa kamu keluar? Barang-barangmu kok di luar? Dalam rumahmu ada apa?" "Tetangga saya mengganggu." La'anatullah alaih, semoga Allah melaknat tetanggamu yang mengganggu tersebut, yang zalim tersebut. Itu yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ghildah, sikap yang tegas, sikap yang keras dalam menasehati tetangga yang ternyata berkali-kali sudah dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia masih sering mengganggu tetangganya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat yang cukup keras, solusi yang cukup tegas, yang akhirnya la'anat manusia diberikan kepada tetangganya tersebut, yang akhirnya dengan cara keras tadi, dengan cara tegas tadi, tetangga tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan, masukkan semua barang-barangmu, abadan selama-lamanya aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sikap yang keras, ikhwati fillah ya rahimakumullah, tidak selamanya dicela dalam syariat. Ini bismillah ta'ala yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan tahdzir, kelas tahdzir dari ahlu sunnah, kelas tahdzir dari ahlul haq, kelas tahdzir dari para ulama. Keras mereka, ghildah, na'am. Tapi pada tempatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir ahlul bid'ah wad dalal dengan ketegasan-ketegasan, kekerasan-kekerasan beliau. Tujuannya apa? Agar mereka bisa terselamatkan dari an-nar. Agar mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidaknya, kalau mereka sulit diharapkan taubatnya, kaum muslimin yang berada di kanan dan kirinya bisa mengetahui, oh ternyata kelompok tersebut tidak baik, oh ternyata firqah tersebut tidak baik, dan yang seterusnya. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya, bi'idnillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan siang hari ini. Bismillah, apa yang kita lakukan apabila kita diberi makanan dari acara bid'ah? Kita menerima atau menolaknya? Dan apa hukum memakannya? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini telah ditanyakan kepada para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Begitu pula masyayikh-masyayikh yang lainnya. Ulama-ulama yang lainnya. Di antara jawaban mereka ada sedikit perselisihan, ada sedikit khilaf. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa makanan-makanan dari acara bid'ah atau yang semisalnya silahkan untuk diterima, bahkan silahkan untuk dimakan. Kenapa? Karena hukum asal dari sesembelihan seorang muslim, dia pada acara maulidannya, pada acara yasinannya, tahlilannya, menyembelih beberapa ekor ayam misalkan. Hukum asal sesembelihan seorang muslim itu halal untuk dimakan. Ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Utsaimin dan yang bersama beliau-beliau. Jadi silahkan untuk mengkonsumsinya, diterima silahkan, dimakan pun silahkan. Pendapat yang kedua keluar dari Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Beliau lebih berpendapat untuk kita berhati-hati. Beliau memiliki pendapat apabila kita diberikan hadiah, bingkisan atau yang semisalnya dari acara-acara bid'ah seperti ini, kalau khawatir terjadi fitnah ketika kita menolaknya, diketuk pintunya, "Silahkan Pak, acara maulidan dari masjid sebelah." "Oh enggak, haram." "Wah, fitnah, bisa diusir kita sama Pak RT." enggak bermasyarakat dengan cara yang baik. Tapi beliau memberikan solusi. Apa kata Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah? Terima. Kemudian setelah diterima, dipilah-pilah. Mana bahagian dari sesembelihan, ayam, kambing, dan yang seterusnya, jangan dimakan. Tapi yang berkaitan dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, atau yang semisalnya, silahkan untuk dimakan. Kenapa yang sesembelihan jangan untuk dimakan? Khawatir. Ada unsur kebid'ahan di dalamnya. Paling tidaknya, kita berinteraksi secara tidak langsung dengan acara kebid'ahan yang mereka rayakan. Artinya kita ridho. Oh, mereka ini nyembelih ayam untuk maulidan. Oh, mereka nyembelih kambing untuk tahlilan. Dan yang seterusnya. Kita ridho dengan hal tersebut. Padahal gak boleh. Acara bid'ah. Ini pendapat beliau. Jadi gimana solusinya, Syekh? Ditanya beliau. Kalau memang ada makanan-makanan tersebut, ya terima. Dipilah-pilah tadi, kemudian bisa diberikan kepada hewan-hewan ternak peliharaanmu. Diberikan ke ayam, kambing, dan yang seterusnya. Tentunya jangan sampai dilihat oleh mereka. Nanti mereka merasa sakit hati dan yang semisalnya. Saddid wa qarib. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau memang kita butuh dan yang seterusnya, terima silahkan, ambil pendapat yang lebih mudah insyaallah. Akan tetapi hukum asal dari sesembelihan seorang muslim, jangankan muslim, Yahudi, Nasrani saja boleh untuk kita menerima sesembelihan-sesembelihan mereka, hadiah-hadiah mereka. Mereka motong kambing, mereka motong ayam, diberikan ke rumah kita, maka silahkan kita menyantap, apalagi dia seorang muslim. Akan tetapi yang disampaikan oleh Syekhun al-Bukhari hafidhahullah wara'a, kekhawatiran beliau ada unsur interaksi kita dengan kebid'ahan yang mereka rayakan. Saddid wa qarib, sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kita yang mengetahui kondisi-kondisi kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Kalau mungkinkan kita untuk tidak memakannya, ihtiyatan, menjaga diri, maka jangan dimakan. Tapi kalau memang untuk kita butuh dan yang seterusnya, makan silahkan. Enggak ada larangan, karena Syekh Abdul Aziz bin Baz berfatwa untuk silahkan memakan makanan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, apa hukum riba? Ma'ruf. Satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seorang sudah berinteraksi dengan riba, maka artinya dia telah memasukkan ke dalam perutnya dan perut-perut anak istrinya perkara yang haram, wal'iyadzu billah. Dan kalau sudah masuk ke dalam perutnya perkara-perkara yang haram yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, jangan salahkan Allah kalau tidak diijabah. Fa anna yustajibulah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Makanannya haram, minumannya haram, ghudhiya bil haram, dari kecil dia dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajibulah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa diijabah doanya? Jadi yang berkaitan dengan ar-riba, yakinilah, orang yang bermuamalah dengan transaksi riba, nikmatnya, kenyamanannya hanya sesaat. Suatu saat dia pasti akan mendapatkan kegelisahan, kegundahan, kegalauan, dan bagaimanapun keadaannya, pasti hatinya akan bergejolak. Karena perkara yang haram sudah dia masukkan ke dalam perut dirinya atau keluarga besarnya, wal'iyadzu billah. Maka nasihat saya kepada orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba, yang berkaitan dengan riba, apakah di bank atau yang semisalnya, maka segeralah tinggalkan praktek-praktek ribawiyah tersebut, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah mengerjakan amalan saleh dan mudah menggapai keberkahan-keberkahan hidup sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Afwan, ana ingin bertanya, apa hukum orang yang tidak menyembelih hewan kurban ketika hari raya Idul Adha? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau dia tidak menyembelih dalam keadaan memang dia tidak mampu, enggak ada masalah. Artinya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang tidak mampu untuk membeli seekor kambing, tidak mampu untuk berserikat seekor sapi dan yang seterusnya, maka fattaqullaha mastata'tum. Tidak harus bertakalluf, tidak harus berlebih-lebihan dengan pinjam uang sana, pinjam uang sini, berhutang sini, apalagi wal'iyadzubillah sampai ikut-ikutan dalam praktek ribawiyah misalkan, wal'iyadzubillah, jangan. Kalau memang tidak mampu, maka tidak mengapa. Fattakullaha mastata'tum. Afwan, ana mau nanya, ana memiliki tetangga yang memusuhi keluarga ana. lalu orang tua ana pernah menggibahi mereka, apakah ini termasuk perbuatan yang tercela atau diharamkan? Mohon jawabannya. Apakah harus meminta kehalalan kepadanya? Masalahnya kompleks. Saya harus mendengar dari beberapa pihak. Karena kalau dari satu pihak seperti ini, yang bisa saya hukumi adalah sesuai dengan zahir pertanyaan. Ketika dia memiliki tetangga yang memusuhi keluarganya, lalu orang tuanya pernah menggibahi tetangga tersebut, permusuhannya terjadi karena apa? Kan harus dikaji, harus dijadikan sebagai bahan jawaban dari apa yang disampaikan. Karena kalau seperti ini modelnya secara zahir, nanti saya berikan jawaban, akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, akhirnya saya yang berdosa, wal'iyadzu billah. Harus diketahui kenapa permusuhannya, apakah ada permasalahan-permasalahan pribadi. Kalau permasalahan pribadi seorang muslim dengan muslim yang lainnya, enggak boleh lebih dari 3 hari untuk menghajar bermusuhan kepada tetangganya, apalagi orang yang dekat dengannya. Kepada saudara muslimnya saja tidak boleh dia hajar. La yahillu li muslimin ayahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Seorang muslim tidak boleh menghajar muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satunya berpaling ke kanan, yang satunya berpaling ke kiri. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari mereka yang berselisih tersebut, man yabda'u bisalam, yang memulai dengan assalam. Maka kalau ada permusuhan ini, jangan dijadikan permusuhan yang turun temurun. Kalau memang permusuhan hanya sekedar salah faham, permasalahan-permasalahan pribadi, sudah datang, ucapkan salam, mohon maaf, berikan hadiah, selesai. Diterima alhamdulillah, tidak diterima, yang penting iktikad baik kita mengikuti bimbingan Nabi alaihi wasallam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh dengan permusuhan-permusuhan yang wal'iyadzu billah, apalagi sampai turun temurun seperti ini. Jangan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika seorang muslim memusuhi, tidak bertegur sapa dengan muslim yang lainnya 1 tahun penuh, disebutkan dalam riwayat tersebut, kaqatlihi, seakan-akan muslim A membunuh muslim B, si fulan membunuh si Alan. Kenapa? Karena si fulan dengan si Alan, si A dengan si B, tidak bertegur sapa selama 1 tahun. Seakan-akan si A membunuh si B amdan, dengan sengaja. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang ditentang. Enggak boleh seorang muslim membuang muka kepada muslim yang lainnya, harus dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus gimana kalau hajrul mubtadi? Jangan dibahas kalau hajrul mubtadi. Ini pembahasannya panjang. Alul bid'ah tidak kita salami, tidak kita tegur sapa, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, seumur hidup para ulama ussalaf tidak menegur ahlul bid'ah wal ahwa. Kenapa? Ada pembahasannya tersendiri. Makanya banyak-banyak belajar. Terakhir, bagaimana sikap kita terkait pemberian tetangga yang berupa makanan namun tidak bisa kita makan? Telah datang pembahasannya dalam kajian yang ada. Yang penting diterima dulu, jangan sampai ditolak, jangan sampai menunjukkan rasa jijik di hadapan orang yang memberikan tersebut. Jaga hati-hati saudara kita, apalagi dia adalah tetangga kita. Kalau kita tidak bisa makan, bungkus, bawa keluar naik motor dengan plastik hitam dan yang seterusnya. Jaga perasaan betul-betul, berikan kepada tukang sapu di pinggir jalan dan yang seterusnya. Banyak sekali cara-cara untuk bisa membuat makanan-makanan yang di rumah kita tidak mubazir. Jangan sampai diterima, senyum-senyum di hadapannya, sampai di rumah dibuang. Jangan, mubazir, haram. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang kedua, serta sikap kita terkait pemberian makanan dari tetangga dari kalangan kufar yang dikhawatirkan kondisi dapurnya. Hukum asalnya kalau kufar yang dimaksudkan adalah orang Yahudi atau Nasrani. Kalau di negara kita mungkin gak ada orang Yahudi, yang ada mungkin Nasrani, Kristen, Protestan dan yang seterusnya. Kalau memang hukum asalnya kita tidak mendengar keadaan dia menyembelih karena acara-acara, disebabkan acara-acara trilogi dan yang seterusnya dari acara-acara kesyirikan, maka gak ada masalah untuk diterima. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan sesembelihan, sesembelihan al-Yahud wan Nasara adalah sesembelihan yang halal untuk dimakan. Tapi kalau yang kita khawatirkan adalah keadaan dapurnya, bekas pancinya, bekas penggorengannya dan yang seterusnya, bekas sesuatu yang haram, dia masak babi dan yang semisalnya, maka tetap diterima kalau kita khawatir, jaga diri kita dari memakannya. Akan tetapi kalau tidak ada kekhawatiran tersebut dan hati-hati dari waswas syaitan, tetap diterima dan silahkan untuk dikonsumsi. Karena itu arahan dari Allah silahkan untuk makan, karena itu halal sesembelihan yang dimiliki oleh al-Yahud wan Nasara, tidak kepada selainnya. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasara. Jadi kalau orang Konghucu yang memberikan, tolak. Kalau orang Hindu Buddha yang memberikan, apalagi dewa-dewanya banyak, tolak. Karena tidak termasuk dalam perkara ahlul kitab, al-Yahud ataukah an-Nasara. Karena sesembelihan mereka haram. Disampaikan dengan baik, mohon maaf karena Anda beragama Hindu, agama saya mengajarkan untuk tidak boleh memakan sesembelihan-sesembelihan Anda. Dan saya tidak memaksa Anda untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana Nabi tidak memaksa tetangganya Yahudi masuk ke dalam Islam. Kamu mau terus beragama Hindu silahkan, tapi agama saya Islam mengajarkan untuk tidak memakan sesembelihan dari agama Anda. Kalau Anda beragama Nasrani, Kristen, Protestan, maka ahlan wa sahlan akan saya makan. Wallahu a'lam bishawab. Ajarkan dengan hikmah ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, agama Islam yang murni ini. Karena apabila ada orang yang mendapatkan hidayah dengan jalur, dengan sebab penjelasan-penjelasan kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dia membaca Al-Quran terus-menerus, seumur hidupnya kita akan merasakan pahala yang akan diberikan oleh orang tersebut kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.